بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada kesempatan ini membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, kitab tafsir bab yang pertama, hadis yang ke 7473. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا الحسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. وساق الحديث بمثل حديث يونس عن الزهري، وزاد في آخره: من أجل رغبتهم عنهن إذا كنا قليلات المال والجمال. مسيح حديث عائشة أم المؤمنين radhiyallahu ta'ala anha, as-siddiqatu binti as-siddiq, yang dibawakan oleh Imam Muslim di sini tentang tafsir ayat di surat An-Nisa ayat 1 dan ayat 3 dan 4 atau 2 dan 3 mah. Ayat 2 dan 3 ayat duanya adalah perintah Allah untuk memberikan perhatian yang besar kepada anak yatim, terutama dalam harta mereka. Wa atu al-yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyibi wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Kemudian ayat yang ketiga yang berhubungan dengan riwayat kita, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, dan jika kalian khawatir bahwa kalian tidak berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah apa yang baik bagi kalian dari wanita-wanita dua, tiga, dan empat. Penafsiran ayat inilah yang dibawakan dalam riwayat ini. Apa hubungan antara syarat dengan jawab? Jika kalian khawatir tidak berlaku adil terhadap anak yatim, nikahi empat wanita, atau dua, tiga, dan empat wanita, atau poligamilah dengan dua, tiga, atau empat. Apa hubungannya? Nah, ini yang kemarin kita jelaskan, bahwa ayat ini ditafsirkan oleh Aisyah radhiyallahu anha terkait dengan laki-laki yang memikul amanah mengurusi anak yatim. Laki-laki yang memikul amanah mengurusi harta anak yatim. Karena memang redaksi ayat ini berhubungan dengan anak yatim, terutama di ayat yang kedua tadi, wa atul yatama amwalahum. ولا تتبدل الخبيث منه ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. Jangan kalian tukar yang baik dengan yang buruk, yang buruk dengan yang baik, kemudian jangan kalian makan harta kalian kepada harta mereka. Maksudnya dicampurkan sehingga dengan modus mencampur memakan harta mereka, modusnya mencampurkan harta kita dengan harta anak yatim. Nah, kemudian baru masalah tadi, jika khawatir tidak berlaku adil terhadap anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita yang baik bagi kalian dari wanita-wanita yang lain, 2, 3, dan 4. Ya, jadi ditujukan masalah ta'addud ini, perintah ta'addud ini kepada orang yang mengurusi anak yatim. Apa hubungannya? Kata Aisyah, yaitu seorang laki-laki yang mengurusi anak yatim, dan di situ ada wanitanya, anak yatim yang wanita, dan dia melihat harta anak yatim ini yang banyak, dan dia ingin harta anak yatim ini bisa dimanfaatkannya, berpindah kepada atau bisa diambil manfaatnya. Kemudian juga anak yatim yang wanita ini cantik, lalu dia berkeinginan untuk menikahinya. Berkeinginan untuk menikahinya. Kalau jadi istrinya, maka imbas dari hartanya juga akan dia dapatkan. Kemudian karena dia cantik, cuma karena dia yang mengurusi wanita ini, anak yatim ini, dia yang mengasuhnya, dia yang mengurusi hartanya, dia merasa bahwa maharnya tidak perlu dibayar. Maharnya tidak perlu dibayar. Atau kalaupun dibayar, sudah terpotong oleh jasanya tadi. Nah, ini yang dilarang oleh agama. Kalau kalian memang ingin menikah, maka masih banyak wanita-wanita yang lain. Kalian bisa nikahi 2, bisa nikahi 3, bisa nikahi 4. Kenapa mesti berbuat kezaliman? Itu yang pertama makna dari ayat ini. Kemudian yang kedua, andai anak yatim yang diasuh tadi hartanya tidak banyak, hartanya tidak terlalu menggiurkan, kemudian juga bentuk dan rupanya juga tidak menangkitkan selera atau tidak cantik. Kata Syangkiti, damimah, buruk, ya. Tentu tidak akan ada hasrat dari yang mengurusi harta anak yatim ini untuk menikahinya. Lalu apa kaitan ayat ini, yaitu larangan berbuat zalim kepada mereka ketika pengasuh anak yatim ini tidak membiarkan orang lain untuk menikahinya, berupaya untuk menghalang-halangi, mempersulit proses siapapun yang hendak melamar dan menikahi anak yatim tersebut. Alasannya apa? Alasannya kalau seandainya anak yatim itu dinikahi oleh orang lain, tentu maharnya tidak banyak. Dia juga tidak dapat imbasnya. Karena dia hartanya tidak banyak. Orang yang melamarnya pun maharnya tidak banyak. Kemudian kalau nanti orang anak wanita ini, anak yatim ini dinikahi oleh orang lain, maka dia tidak dapat manfaat dari hartanya. Sudah diambil oleh orang lain. Ya. Dan dia juga tidak mau menikahinya karena tidak banyak hartanya. Kemudian juga bentuk dan rupanya juga tidak menarik. Nah, ini dua bentuk kezaliman atau tindakan semena-mena terhadap anak yatim yang terjadi di awal-awal Islam. Ya. Yang dilakukan oleh laki-laki yang mengurusi anak yatim. Maka turunlah ayat ini. Jadi konteks ta'addud itu sebenarnya tidak terlalu terbuka, ya. Ya. Kaitannya dengan pengasuh anak yatim tadi. Ya. Dengan pengasuh anak yatim tadi, ya. Baik, kita kembali ke hadis. Di sini Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh Urwah ibnu Zubair kemenakannya tentang makna ayat tadi, antara syarat jika kalian khawatir tidak berlaku adil, nikahlah wanita-wanita 2, 3, dan 4. Wasaqal hadith bimithli hadithi Yunus an-Zuhri wazada fi akhirihi min ajli ragbatihim anhunna. Ini tafsir yang lain, yang kedua tadi, ketika mereka tidak punya hasrat menikahi anak yatim perempuan tadi, idza kunna qalilatil mali wal jamal, ketika anak yatim tersebut sedikit hartanya dan sedikit kecantikannya, maka dia tidak ingin menikahi, tetapi juga tidak membuka kesempatan yang lain untuk menikahinya. Kenapa? Karena dia tidak dapat imbas, tidak dapat maharnya, tidak banyak. Kalau sudah diambil orang yang lain harta anak yatim, ya walaupun sedikit, itu sudah pindah ke laki-laki yang lain. Ya, sudah berpindah ke laki-laki yang lain. Ini tafsir dari ayat wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu. Kemudian kita kemarin juga sudah dapatkan ayat di surat yang sama, surat An-Nisa juga, ayat 127. Ya. 127. Wa yastaftunaka fin nisa qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaykum fil kitabi fi yataman nisa allati la tu'tunahunna ma kutiba lahun wa targhabuna an tankihuhunna wal mustad'afina minal wildan wa an taqumu lil yatama bil qisti wa ma taf'alu min khairin fa inna allaha kana bihi alima. Ini semua juga konteksnya anak yatim. Ya, konteksnya anak yatim, mereka menanyakan kepadamu tentang wanita. Wa yastaftunaka fin nisa. Mereka menanyakan kepadamu hai Muhammad, meminta fatwa tentang wanita. Jawablah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi kalian fatwa tentang wanita. Ya. Wa ma yutla, ini yang dimaksud oleh riwayat ini, wa ma yutla alaikum fil kitab, dan apa yang dibacakan atas kalian di dalam kitab, fi yataman nisa, terkait dengan anak-anak perempuan yang yatim, anak-anak perempuan yang yatim. Nah, ini juga tafsirnya, ya, tafsir tentang anak-anak perempuan yang yatim, allati la tu'tunahunna ma kutiba lahun, yang kalian tidak memberi mereka apa yang mesti diberikan kepada mereka dari mahar. Ya, dari mahar. Ini ditujukan kepada mereka yang mengurus. Dari semenjak sebelum balik, anak perempuan tadi diurus. Ya, diurusi. Ini bukan pengurus yang maksudnya mengumpulkan dana kemudian diberikan kepada anak yatim. Tidak, dia harta anak yatim itu sendiri. Karena dia masih kecil-kecil, maka harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya, oleh ayahnya, diurus oleh laki-laki ini. Dikembangkan, dijaga, dilindungi, diatur pengeluaran dan pemasukannya. Ya. Sehingga dia merasa punya jasa. Dan sebenarnya itu ibadah. Nanti setelah anak wanita yang yatim ini balik, ternyata dia cantik. Harta yang ditinggalkan oleh ayahnya juga banyak. Kan boleh saja yang mengurus anak yatim ini menikahi anak perempuan tadi. Boleh saja. Nah, cuma yang terlarang di sini adalah menzaliminya. Yaitu ketika merasa bahwa maharnya tidak perlu dibayar. Kalaupun dibayar itu juga tidak seberapa seperti yang lain-lainnya. Yang harus diberikan kepada perempuan ketika dinikahi. Alasannya apa? Alasannya kan saya sudah banyak jasa. Anggap saja jasa saya selama ini itu sebagai maharnya. Ini yang menjadi tafsir dari ayat ini. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, kemudian juga di ayat 127, fi yataman nisa'illati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna. Ini yang berhubungan dengan sekarang. Itu ini ada dua keadaannya. Yang pertama, karena anak yatim itu cantik, hartanya banyak, dinikahi, cuma maharnya tidak diberi atau sedikit. Yang kedua, anak yatim wanita itu tidak punya harta yang banyak, kemudian dia juga tidak terlalu cantik, dan yang mengasuhnya ini tidak punya sedikit pun keinginan untuk menikahinya. Yang terlarang di sini adalah menutup celah bagi orang lain untuk menikahinya. Ada yang datang melamarnya, oh tidak, dia belum waktu nikahnya, belum tiba waktu nikahnya. Datang lagi laki-laki yang lain, oh masih ada, dia masih perlu ditarbiyah, masih perlu dididik. Hartanya belum bisa dia mengurusinya dan seterusnya. Sehingga ditutup-tutupi, dipersulit orang lain untuk menikahi. Alasannya apa? Sebabnya adalah mungkin ketika mahar dibayar, karena anak yatim ini tidak terlalu banyak hartanya, maka untuk dia dan yang mengurusi ini tidak dapat imbasnya. Kemudian harta yang sedikit tadi ketika dinikahi oleh laki-laki yang lain, maka dia sudah tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk mendapat manfaat dari harta anak yatim yang sedikit tersebut. Inilah secara ringkas tafsir dari dua ayat tadi. Ayat 3 di surah An-Nisa, kemudian ayat 127 di surat yang sama. Ini kesimpulan dari riwayat Aisyah ini, dan sekarang kita akan baca seluruh riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim tentang tafsir ayat tersebut. Ayat yang 7473 itu tadi untuk kondisi yang kedua, anak yatimnya tidak cantik, kemudian hartanya juga tidak banyak. Lalu apa yang dilarang di sini? Yaitu menghalang-halangi orang lain untuk menikahinya, mempersulit orang lain untuk menikahinya, sementara dia tidak mau menikahinya karena tidak ada kepentingan di dalamnya. Wallahu a'lam. Berikutnya 7474. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قالت أنزلت في الرجل تكون له اليتيمة وهو وليها ووارثها ولها مال وليس لها أحد يخاصم دونها فلا ينكحها لمالها فيضر بها ويسيء صحبتها فقال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. يقول ما أحللت لكم ودع هذه التي تضر بها. Yeah. Masih tafsir ayat Nisa tadi, ayat 3 diriwayatkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ayat ini turun, ya. Unzilat fir rajuli, turun pada seorang laki-laki, takunu lahul yatima, yang dia punya anak yatim perempuan, maksudnya mengurusi, wa huwa waliyuha, wa huwa waliyuha, dia yang mengurusi anak yatim perempuan tersebut, wa warithuha, dan juga yang memberikan warisan kepadanya, wala hamal, dan wanita anak yatim ini memiliki harta, walaisa laha ahadun yukhasimu dunaha, dan dia tidak memiliki seorang laki-laki pun yang bisa membelanya kecuali yang mengurusi hartanya tadi, fala yunkihuha, laki-laki yang mengurusi anak yatim tersebut tidak menikahkan anak yatim tadi dengan laki-laki yang lain. Lima liha, lantaran khawatir terhadap hartanya berpindah dan dia tidak mendapat manfaat. Fayadurru biha, tindakannya ini akan memudaratkan anak yatim tersebut. Wayusi'u suhbataha, dan telah berlaku buruk terhadap pergaulan atau telah melakukan perbuatan buruk dalam mempergaulinya. Itu yang dimaksud dengan larangan ini. Ya. Faqal, kata Allah, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, jika kalian khawatir agar bahwa kalian tidak berlaku adil terhadap anak yatim dengan cara tadi, anak yatim yang punya harta ini tidak dinikah-nikahkan dan dia juga tidak menikahinya, karena hartanya, maka jangan lakukan ini. Cari wanita-wanita yang lain jika kalian memang ingin menikah. Nikahi wanita-wanita yang lain. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga, dan bisa empat. Yaqul, kata Allah, ma ahlaltu lakum. Ya, lakukanlah apa yang saya telah halalkan bagi kalian, yaitu menikahi wanita-wanita yang lain, dan bukan hanya satu saja, bisa lebih dari satu. Wada hadhihi allati tadurru biha, tinggalkan anak yatim ini yang kalian berbuat telah melakukan sesuatu yang memudaratkan mereka. Ya, inilah tafsir dari Aisyah radhiyallahu anha, larangan dari Allah untuk berlaku atau berbuat zalim, berbuat semena-mena terhadap anak yatim wanita dalam masalah menikahinya. Dalam masalah menikahinya. Ada, saya tersirat ya, kesimpulan bahwa seakan-akan ayat ini memang ada anjuran untuk menikahi anak yatim bagi siapa yang mengurusinya. Ya, bagi siapa yang mengurusinya, mereka untuk lebih sempurna mengurusi anak yatim, menikahi mereka. Atau juga termasuk menikahi ibunya. Bila ada anak yatim yang perlu diurus secara intens, ya, maka menikahi ibunya juga ada faedah dari ayat ini. Ya. Karena kan yang terlarang dalam ayat ini adalah membayar, yang tidak membayar maharnya. Ya. Atau tidak, atau membayar tetapi merasa tidak perlu bayar banyak karena saya sudah banyak jasa. Kemudian yang kedua terlarang adalah menghalang-halanginya dinikahi oleh laki-laki yang lain karena dia sendiri tidak punya hasrat, karena tidak punya banyak harta, dia juga tidak cantik jelita. Ini yang terlarang. Sementara ada tersirat makna untuk menikahinya agar kamu benar-benar sempurna mengurusi anak yatim, nikahi. Ya. Tetapi jauhi sikap atau tindakan menganiaya atau menzalimi. Ya, menzalimi. Cara menikahi, bisa nikahin dia, dia langsung atau menikahi ibunya. Sehingga tidak sehingga sempurna atau lebih maksimal dalam memberikan perhatian kepadanya. Jangan yang terjadi sebaliknya, yaitu yang dikejar ibunya, anak yatimnya tidak dipedulikan. Ya, ada kejadian-kejadian yang terjadi bahwa menikahi janda itu tujuannya jandanya, bukan anak yatimnya. Modusnya menikahi janda itu karena anak yatimnya. Padahal setelah menikah anak yatimnya tidak dipedulikan. Ya, ini yang saya pahami dari kandungan dan faedah yang dipetik dari hadis atau dari tafsir Aisyah radhiyallahu taala anha ini. Berikutnya. 7475. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قالت أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل فتشركه في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيشركه في ماله فيعضلها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره. Ini dua kondisi yang terlarang tadi dijelaskan dalam satu riwayat ini, yaitu pengurus yang mengurusi anak yatim laki-laki dilarang ketika hendak menikahi anak yatim untuk berbuat zalim, yaitu tidak membayar mahar atau membayar maharnya seberapa saja dengan alasan karena sudah banyak jasa. Yang kedua, tidak menikahi anak yatim karena tidak punya harta yang banyak, juga tidak terlalu cantik, dan menghalang-halangi laki-laki lain untuk menikahinya. Ini yang sekaligus disebutkan dalam tafsir ini. Unzilat fil yatimah takunu inda rajuli fatashrakuhu fi malihi fayarghabu anha an yatazawwajaha wa yakrahu an yuzawwijaha ghairahu. Kedua-duanya masuk dalam tafsir Aisyah di riwayat yang sekarang ini. Ya. Kemudian ada faedah yang juga perlu yang perlu kita catat baik-baik. Ada anjuran untuk berpacu, ya, berlomba-lomba untuk mengurusi anak yatim. Ya. Ayat ini terkandung faedah, yaitu anjuran keutamaan dan kemuliaan mengurusi anak yatim. Ya. Allah di sini memberikan kesempatan kepada yang mengurus anak yatim untuk menikahinya, dan yang dilarang cuma berbuat zalim dalam maharnya, atau berbuat zalim menghalangi anak yatim wanita ini dinikahi oleh laki-laki yang lain. Itu saja. Tetapi mengurusi mereka adalah ibadah yang mulia. Ibadah yang mulia. Dan bersama-sama ta'awun dalam mengurusi anak yatim ini juga ta'awun yang sangat mulia. Ya, apalagi kita bersama-sama, yang satu mengurusi, mendata, ya, menyampaikan, kemudian bahkan memantau perkembangan pendidikan anak yatim, sementara kita tinggal transfer saja uang, ini juga termasuk, ya, ta'awun yang sangat mulia. Ya, memberikan sebagian dari harta kita untuk dikelola oleh saudara-saudara kita yang fokus mengurusi anak yatim, bahkan memantau perkembangannya di rumah, bagaimana keadaan rumahnya, bagaimana kebutuhan di rumahnya, kemudian mengantarkan ke tempat sekolahnya, mendaftarkan dia ke sekolah, kemudian menjemput, mengantarkan. Ini semuanya adalah amal yang mulia yang tersirat di dalam faedah ayat yang sekarang kita pelajari. Wallahu a'lam. 7476. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Kurayb qala haddathana Abu Usamah qala akhbarana Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha fi qawlih wa yastaftunaka fin nisa' qulillahu yuftikum fihin al-ayah qalat hiya al-yatimatu allati takunu 'inda ar-rajul la'allaha an takuna qad sharakathu fi malihi hatta fi al-'azq fayarghabu ya'ni an yankihaha wa yakrahu an yunkihaha rajulan fayashrakuhu fi malihi fay'dhiluha. Ya. Ini untuk ayat yang ke ayat 127, ya, di surat yang sama yang tafsirnya itu tadi. Tafsirnya adalah dua keadaan, ya, menikahi dengan tanpa membayar mahar karena wanita anak yatim ini kaya, harta yang tinggalkan oleh orang tuanya banyak, kemudian dia cantik juga, tetapi maharnya tidak diberi. Yang kedua, dia tidak cantik dan juga tidak terlalu banyak hartanya, yang mengurusinya ini tidak ingin menikahinya dan dia menghalangi laki-laki lain untuk menikahi anak yatim tersebut. Ini untuk ayat 127 di surat An-Nisa. Masih, ya, 7477. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah qala haddathana 'Abdah ibn Sulaiman an Hisham an abihi an Aisha radhiyallahu anha fi qawlihi ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قالت أنزلت في والي مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه. Nah, ini ayat yang lain, ya, konteksnya lain, yaitu bolehnya yang mengurusi harta anak yatim memakan bahagian dari harta anak yatim tersebut dengan ma'ruf. Ya. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوبِ. Ini pertama kali ditujukan kepada ibu anak yatim atau pamannya yang mengurusi anak yatim tersebut. Bila mana yang mengurusi ini juga kekurangan, hidupnya, ekonominya sangat lemah, dan tapi dia juga mengurusi harta anak yatim, maka boleh tidak dia memakan, mengambil manfaat dari harta anak yatim? Jawabannya dalam ayat ini boleh. Ya, unzilat fi wali malil yatim alladhi yaqumu alaihi wa yuslihuhu idza kana muhtajan an ya'kula minhu. Ya, boleh dia memakan dari harta anak yatim yang dia butuhkan. Ya. Dia yang dia butuhkan dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf. Tetapi kalau untuk menumpuk-numpuk dan bahkan menghabiskan harta anak yatim tersebut sebelum dia balik, sebelum sampai umur balik, dia harta itu sudah habis olehnya. Beli ini, beli itu, berarti dia tidak layak untuk mengurusi harta anak yatim. Ya, apalagi ambisinya, pokoknya sebelum dia balik, harta sudah saya manfaatkan dengan modus mengurusinya. Sudah dibeli lahan yang di atas namakan dia dan seterusnya. Ini tidak dibenarkan. Tetapi kalau dia butuh karena dia juga tidak punya harta yang banyak, lalu dia memakan sebagian dari harta anak yatim tersebut sesuai dengan kebutuhannya, maka dibolehkan. Berdasarkan ayat ini, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Nah, inilah tafsirnya. Wallahu a'lam. 7478. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathanahu Abu Kurayb, qala haddathana Abu Usama, qala haddathana Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha fi qawlihi ta'ala, ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت أنزلت في ولي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف. Ya, itu tadi. Bagi yang fakir, maka boleh dia mengambil dari harta yatim sebagai makanannya, boleh memakan, boleh mengambil manfaat sesuai dengan kebutuhannya, bukan untuk mengayang menjadi memperkaya diri, tetapi untuk kebutuhan. Sementara yang tidak membutuhkan, maka hendaklah dia menjaga dirinya dari mengambil manfaat dari harta anak yatim. Makanya kita selalu menekankan, ya, bila mana ada pembagian harta anak yatim, upayakan untuk tidak mempergunakan dalam operasional apapun juga. Apalagi kalau harta anak yatim itu dijatah-jatahkan. Maka memperkecil tindakan untuk mengambil manfaat, walau hanya untuk biaya mengantarkan harta anak yatim. Upayakan untuk tidak mengambil bila mana kita bisa mendapatkan dari yang lain, dari jalur yang lain. Sementara anak yatim untuk anak yatim saja. Ya, untuk anak yatim. Jangan kalau kita mampu untuk membeli mengeluarkan dari biaya pribadi kita, misalnya BBM-nya, maka jangan sampai diambil dari harta anak yatim tersebut. Misalnya kita ingin mengantarkan harta anak yatim ke suatu tempat dan kita beralasan, ya saya berhak juga untuk mengambil untuk transportasinya. Iya, berhak bila Anda tidak mampu. Ya, tetapi kalau Anda mampu, maka sebaiknya yang digunakan untuk semua kebutuhan tadi adalah harta Anda sendiri. Wa man kana ghaniyan falyastafi. Ya. Artinya apa? Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri. Nah, ini betul-betul ketatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan-batasan terkait dengan harta anak yatim. Sementara sekarang orang dengan mudahnya mengurusi, bahkan berlomba-lomba untuk menjadi pengurus harta anak yatim. Ya. Apalagi kalau yang terkait dengan harta anak yatim ini jumlahnya besar. Ya. Jumlahnya besar. Maka terkadang antara pengurus di masjid, ya, antara pengurus dengan pengurus lain berlomba-lomba dan bahkan saling bertengkar karena tidak dapat kesempatan mengurusi harta anak yatim. Karena di sana banyak yang perlu yang bisa didapatkan. Padahal agama kita memberikan batasan yang sangat ketat. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Maka berhati-hati, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang yang memakan harta yatim dengan cara yang zalim, yang bukan dengan cara yang ma'ruf tadi, maka pada hakikatnya dia memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Makanya jangan bermudah-mudah dalam harta anak yatim. Dan ini yang diingatkan oleh Aisyah di sini dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf." Berikutnya 7479. قال رحمه الله تعالى وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بهذا الإسناد. Ya. Imam Muslim kembali membawakan tafsir وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِبْ. Ini juga terkait dengan pengurus harta anak yatim. Barang siapa yang memiliki kemampuan harta, kekayaan, maka berupaya untuk menjaga diri. Jangan sampai sedikit pun memanfaatkan harta anak yatim. Dan barang siapa yang fakir dan butuh mengambil kebutuhan dari harta anak yatim, maka silakan, tapi dengan cara yang ma'ruf. Riwayat ini yang kembali dibawakan oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang lain. Kita pindah ke riwayat yang lain, yang baru, 7480. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر قالت كان ذلك يوم الخندق. دام كتاب تفسير إني Ya, yang ayat-ayat yang sudah kita pelajari tafsirnya yaitu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina, surah Al-Maidah ayat 3, yang mana ayat ini ayat yang sangat mulia dan merupakan pondasi dari tanda kesempurnaan agama. Kemudian yang kedua adalah ayat di surah An-Nisa tadi, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Kemudian sekaligus ayat yang ke-127 di surah An-Nisa, yastaftunaka fil nisa qulillahu yuftikum fihinna. Kemudian yang keempat ayat tafsirnya sudah kita pelajari, yaitu wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, surah An-Nisa ayat 6. An-Nisa ayat 6, barang siapa yang fakir, maka hendaklah dia makan dengan cara yang patut, yang ma'ruf. Ini bagi orang yang mengurusi harta anak yatim. Sekaligus ya, di surat yang sama, yaitu orang yang punya kemampuan, maka hendaklah menjaga dirinya dari mengambil manfaat dari harta anak yatim. Pangkal dari ayat yang tadi, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Ini kaidah yang tadi kita ambil kesimpulannya, kalau kita memang termasuk pengurus, maka upayakan jangan mengambil sepeser pun dari harta yatim, walaupun kita yang mengurusinya. Ya. Walaupun kita yang mengurusinya. Kemudian yang sekarang pelajaran kita adalah tafsir surat Al-Ahzab ayat 10. Surat Al-Ahzab ayat 10. Apa tafsirnya? Ya. Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Tatkala mereka datang dari arah atas kalian dan dari arah bawah kalian, dan tatkala pandangan mata penglihatan sudah condong ya, tertunduk, wabalaghatil qulubul hanajir, dan hati seakan-akan sudah sampai ke kerongkongan, terenggorokan. Ini rasa benar-benar rasa sempit karena kekhawatiran, kecemasan, ya, yang diceritakan oleh Allah di sini. Ini tentang apa? Ya. Dan ayat ini terdapat di surat apa? Di surat Al-Ahzab. Al-Ahzab apa artinya? Sekutu. Ya. Al-Ahzab adalah sekutu yang maksudnya adalah sekutu yang menyerang Madinah. Ya. Sekutu yang menyerang Madinah, yaitu persekutuan antara orang Quraisy dengan siapapun yang bisa dikumpulkannya dari Ahabish, ya, orang-orang budak-budak Habasyah yang memiliki perkampungan khusus di Hijaz. Kemudian sampai orang Quraisy itu berhasil mengumpulkan 10.000 orang, kemudian bersekutu dengan Yahudi. Ini yang dimaksud dengan persekutuan. Ya, mereka bersekutu dengan Yahudi Madinah, yaitu Bani Quraidah, yang dihasut, ya, oleh Huyai ibn Akhtab. Dan kemudian Uyainah ibn Hisan. Ya, akhirnya terkumpullah sekitar hampir 12.000 orang. Ini yang dimaksud dengan sekutu. Tujuan mereka bersekutu adalah menghancurkan Madinah. Menyerang Madinah. Nah, maka dinamakanlah surat ini dengan surat Al-Ahzab, yang peperangannya juga dinamakan dengan perang Khandaq. Perang Ahzab dan juga dinamakan dengan perang Khandaq. Khandaq Parit. Ya. Khandaq Parit. Dan ayat ini, ayat yang ke-10 ini menceritakan kepada kita, terutama kepada Nabi di waktu itu, tentang pasukan yang datang menyerang dari semua tempat masuk ke kota Madinah, dari bagian atas, dari bagian bawah. Tidak ada yang ini menunjukkan ancamannya sangat besar. Pasukan yang datang pun besar, dan mereka menyerang dari segala tempat masuk ke kota Madinah. Karena tempat masuk ke kota Madinah tidak semua arah, karena dia dikelilingi oleh gunung-gunung, oleh bebatuan. Sehingga untuk masuk ke kota Madinah itu hanya dari dua sisi, yaitu bagian timur dan bagian barat. Bagian timur dan bagian barat. Sementara yang lainnya, utara dan selatan, itu sudah ada gunung-gunung batunya. Ya, ada penghalang-penghalang yang menghalangi orang masuk kota Madinah. Pasukan yang datang itu dari arah atas dan dari arah bawah. Nah, ini yang ada di surat ini, dan tafsirnya adalah di sini Aisyah radhiyallahu anha. Masih tafsir Aisyah, ya. Ini menunjukkan bahwa dia juga ahli tafsir. Aisyah radhiyallahu anha adalah ahli tafsir. Dia mengatakan bahwa ayat ini terjadi di perang Khandaq. Kana dzalika yaumal Khandaq. Ya. Kejadian dari ayat ini adalah pada perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal di tahun kelima Hijriah. Ya, di tahun kelima Hijriah. Setelah lima tahun Nabi, setelah empat tahun lebih Nabi SAW berada di Madinah, hijrah. Dan penyebabnya adalah salah seorang dari Yahudi Madinah pasca terusirnya Bani Nadir, pasca terusirnya Bani Nadir ke Khaybar, diusir dari kampung halamannya di Madinah, dan diusir mereka ke Khaybar. Ya, petinggi Bani Nadir ini tidak puas, ya, tidak puas, dan ia mencari dukungan-dukungan. Akhirnya dia berangkat ke Mekah, menjumpai tokoh-tokoh Quraisy, memprovokasi, menghasut, dan seterusnya. Akhirnya dia berhasil mendapatkan dukungan untuk menyerang Madinah. Maka terkumpullah oleh orang Quraisy 10.000 orang tadi, sementara Bani Nadir dan yang lain-lainnya menghasut Bani Quraidah yang ketika itu masih di Madinah untuk ikut serta, dan berhasil. Ternyata berhasil mereka ini dengan misinya menghasut Bani Quraidah untuk mengkhianati perjanjian, dan terjadilah perang Khandaq atau perang Ahzab. Jadi ayat ini ketika Allah mengatakan, ketika mereka datang dari arah atas kalian, dari arah bawah kalian, maksudnya adalah perang Khandaq. Ya, maksudnya perang Khandaq. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menafsirkan ayat ini, ya. Ayat izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil absar wa baraghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa. Boleh silakan dibaca tafsirnya, dan beliau bercerita juga tentang sebab musabab dari perang Khandaq ini. Tafsir Ibnu Katsir, dan Syekh Sa'di juga mengarahkan yang sama, ya, bahwa pasukan itu datang dari arah atas Madinah, dari arah bawah Madinah, dari arah dari arah bawah itu adalah pasukan Uyainah Ibn Hisn membawa 1000 pasukan, sementara dari arah atas adalah orang Mekah, ya, orang Quraisy dengan 10.000 pasukan, ya, untuk benar-benar mengepung Madinah. Dan mereka mengepung memang dalam waktu 1 bulan. Ya, 1 bulan penuh mereka mengepung Madinah, dan memang dalam keadaan genting, ya. Bahkan dalam masa pengepungan ini Nabi SAW dengan para sahabat seringkali kelewatan waktu sholat, terutama sholat asar. Ya, terutama sholat asar. Makanya sempat dalam sebagian riwayat Umar bin Khattab menyumpahi orang Quraisy, melaknat orang Quraisy dengan alasan telah membuat kelewatan waktu sholat asar. Kemudian dia laporkan itu kepada Nabi, dan Nabi mengatakan, saya juga belum sholat asar. Ya. Nabi SAW ketika itu sholat asarnya sebelum maghrib, sudah masuk waktu maghrib. Bayangkan bagaimana gentingnya pengepungan tadi. 10 ribu orang. Sementara pasukan Madinah 3.000 orang. 3.000 orang. Ya. Pasukan Madinah 3.000 orang. Bayangkan bagaimana benar-benar keadaan yang sangat sulit. Ya. Bahkan para sahabat tidak sempat untuk melakukan apapun juga. Ada saatnya mereka memang dalam keadaan lapang, sehingga mereka bisa sebagiannya pulang ke Madinah, dan sisanya tidak bisa pulang. Bahkan waktu sholat pun tidak bisa terjaga. Ya, terutama sholat asar sebagaimana dalam riwayat yang lain. Wallahu ta'ala alam. Jadi ayat ini turun tentang perang Khandaq. Ya. Yang mungkin bila ada kitab tafsir atau tafsir Ibnu Katsir, maka bagus untuk dibaca tafsir ini di tafsir Ibnu Katsir, karena beliau bercerita dari awalnya, dari sebab terjadinya perang Khandaq. Dari pangkal tafsirnya sudah beliau ceritakan. Ya. Yaqulu ta'ala mukhbiran an ni'matihi wa fadlihi wa ihsanihi ila ibadihi al-mu'minin. Allah berfirman untuk menyampaikan nikmatnya, memberitakan nikmatnya, keutamaan dan kebaikannya kepada hamba-hambanya yang beriman. Nah, ini ayat awal dari tafsir Ibnu Katsir. Kemudian dia bercerita tentang sebab perang Khandaq, pun apa yang terjadi. Kemudian termasuk tafsir Aisyah tadi, bahwa Yang dimaksud dari arah atas itu pasukan Quraisy, sementara ada yang dari bawah pasukan yang dibawa oleh Uyainah bin Hisan dengan pasukannya dari Najd, kemudian dari arah belakang nanti bersama Bani Quraidah. Bersama Bani Quraidah. Wallahu a'lam. Kita baca satu riwayat lagi. 7481. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الآية قالت أنزلت في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد طلاقها فتقول لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل مني فنزلت هذه الآية. Ayat ini, riwayat ini dengan riwayat setelahnya dan setelahnya lagi dan setelahnya lagi, ini berhubungan dengan ayat di surat An-Nisa 128, ya, tentang tafsir ayat di surat An-Nisa 128. Wa inim ra'atun khafat min ba'liha, dan jika seorang wanita khawatir, ya, suaminya, khafat min ba'liha, khawatir dari suaminya, nusuzan, nusuz, nusuz adalah sikap acuh tak acuh, ya, tidak peduli atau tidak adanya selera, atau berbuat sesuatu yang menunjukkan bahwa suami ini tidak lagi berhasrat kepada istrinya, melakukan tindakan-tindakan tersebut. Au i'radan, atau mengkhawatirkan suaminya berpaling, maka apa yang ia lakukan? Nah, ini dijelaskan dalam ayat ini, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang tentang ayat di surat An-Nisa 128 ini berhubungan dengan pergaulan suami istri atau problematika yang terjadi di rumah tangga antara suami dan istri, yang terkadang memang bukan hanya istri saja yang mesti diberi pelajaran, tetapi juga suami yang melakukan tindakan nusus yang juga mesti diberi pelajaran oleh istrinya, karena mereka sama-sama manusia, kesalahan juga bisa terjadi pada salah satu dari keduanya. Kita akan lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.